Afwan Ustaz, terkadang kita sangat bersemangat menghadiri taklim. Dauroh ketika Ustaz yang menyampaikan kita senangi. Namun kita kurang semangat hadir taklim. Dauroh ketika Ustaz yang menyampaikan kurang kita sukai. Apakah hal ini menunjukkan kurangnya atau bahkan tidak adanya keikhlasan kami? Jazakumullah khairan. Adapun apakah ini sebagai pertanda tidak atau kurangnya keikhlasan? Insyaallah bukan. Tapi kalau adanya ketidakberesan, iya insyaallah. Karena barakallahu fikum yang dimotivasi barakallahu fikum pada kita adalah majelis ilmunya. Doa malaikat yang ada di sana. Keberkahannya. Keutamaan majelis zikir. Dalam suka maupun kurang suka. Adapun sampai tidak suka, ini bahasanya penanya. Nah kira kurang semangat dan tidak semangat. Kalau kurang suka ini, apa yang harus dibenci dari asatidah kita atau tidak suka? Artinya kurang, ya kurang semangat ya kalau ada ustaz yang membuat semangat. Nah, senang di sini tentunya mungkin terkait bukan dengan apa agamanya, mungkin caranya atau apanya, begitu istilahnya. Bukan karena tidak suka atau tidak suka dari sisi yang lainnya. Tentunya yang seperti ini dibenahi. Lihat apa yang dibalik majelis taklim tadi. Doa malaikat, tetaplah doa malaikat. Allah membanggakan orang-orang yang hadir di majelis ilmu. Disebut nama dia dan nama bapak dia. Di majelisnya malaikat yang ada di sisinya. Itu yang kita cari. Mana tidak semangat. Nah, kita di dunia sudah bukan menjadi orang yang terkenal. Apalagi bapak kita. Nah, bukan artis kita di dunia. Namun di sana disebut-sebut Allah subhanahu wa ta'ala beserta nama bapak-bapak kita gara-gara menghadiri majelis zikir. Jadi terkenal di langit. Oh ini fulan sering disebut. Namanya sudah apa? Menggelegar di sana. Tidak asing lagi. Walaupun di desanya, insyaallah. Di RT2, RW3, ganti warna, tidak ada yang kenal. Sampai Pak RT-nya tidak kenal. Tidak pernah disebut orang. Kita lihat itu. Bagaimana para malaikat memuliakan orang-orang yang mendatangi majelis ilmu. Dan masih banyak lagi. Bagaimana Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman lagi berilmu. Bagaimana Allah dengan jalan dia menuju majelis ilmu tadi, Allah mudahkan jalan kita ke surga. Ini jelas motivasi yang besar yang akan menutupi ustadznya asik atau kurang asik. Enak atau kurang enak. Namun itu semua akan mengalahkan bagaimana doa malaikat, bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menyebut nama ahli majlis zikir. Bagaimana malaikat menghormatinya, mendoakannya, bagaimana perjalanannya hingga pulangnya dinilai sebagai perjuangan di dalam agama. Bagaimana ikan-ikan di lautan mendoakan ampunan dan rahmat bagi dia ketika dia menghadiri majelis ilmu. Bagaimana ini semua tidak mengalahkan. Cuma suka, kurang suka. Tentunya siapapun juga ingat doanya ikan-ikan di lautan. Berapa jumlah ikan di lautan? Hitungan dewe. Banyak. Tidak tertarik didoakan seperti itu. Sama makhluk yang tidak maksiat kepada Allah Ta'ala. Makbul doanya. Belum lagi doanya malaikat. Kita doa sendiri saja. Belum tentu terkabul. Apa masih ini kurang memotivasi untuk selalu suka kepada majelis ilmu siapapun juga yang menyampaikannya dari kalangan salafiyin ahli sunnah wal jamaah, bukan siapapun yang menyampaikannya. Oh, ada pengajian macam-macam, datang ini didoakan malaikat. Bahaya kalau sebaliknya. Nah, barakallahu.